saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ibadah dan umroh di bulan Rajab. Sebagian saudara kita ada yang mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab, seperti ibadah puasa dan sholat. Ada yang melaksanakan puasa di awal-awal bulan, bahkan ada yang bertekad berpuasa penuh. Lantas, bagaimana sebenarnya tuntunan Islam mengenai ibadah di bulan Rajab ini? Lalu, adakah umroh khusus di bulan Rajab? Ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah bahwa di bulan Rajab ternyata banyak sekali amalan tanpa tuntunan yang tersebar. Apakah ada nasihat berharga dari Syekh Ibnu Baz tentang amalan yang tiada tuntunan ini, dan bagaimana tentang ibadah yang dituntunkan di bulan ini? Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjawab, tidak ada tuntunan ibadah khusus di bulan Rajab. Namun, tidak mengapa jika melaksanakan umroh di kala itu. Karena para salaf dahulu berumroh di bulan Rajab. Ada dalil sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh di bulan Rajab. Maka, umroh di bulan Rajab tidaklah mengapa. Adapun pengkhususan dengan ibadah lainnya di bulan Rajab, maka tidak ada pendukung dalil. Akan tetapi, jika bulan Rajab diperlakukan seperti bulan lainnya, yaitu melaksanakan sholat seperti biasanya, puasa seperti biasanya selama 3 hari setiap bulannya, atau melaksanakan puasa Senin Kamis seperti di bulan lainnya, dan itu bukan maksud mengkhususkannya pada bulan Rajab, maka tidaklah mengapa. Begitu pula, tidak mengapa mengkhususkan umroh pada bulan Rajab. Dinukil dari Fatawa Nur al-Darb. Tentang umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab disebutkan dalam hadis, "I'tamaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 4 umar, ihdahunna fi Rajab." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan umroh 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagi yang mampu melaksanakan umroh di bulan Rajab, sangat baik sekali untuk melaksanakannya. Semoga Allah mudahkan untuk terus beramal soleh. Sekian, wallahu a'lam. Sumber, rumaiso.com. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.